penjelasan tentangnya, binarin dengan ancaman neraka atau lakna atau murka Allah atau adabin atau siksaan tertentu dari Allah. Penjelasannya al-kabair hiya al-ma'asi, dia adalah maksiat. Tentu al-kabair harusnya ma'asil kibar, maksiat-maksiat yang besar. Dan maksiat adalah apa yang Allah larang. Maka pada al-asl hukum asalnya, apa yang Allah larang dia adalah maksiat dan haram. Akan tetapi jika maksiat tersebut kemudian dikaitkan dengannya satu ancaman khusus di akhirat atau hukuman had semacam potong tangan bagi pencuri di dunia, maka itu berarti dosa besar. Namun jika tidaklah disampaikan bahasanya dampak dari maksiat tersebut adanya hukuman tertentu atau ancaman hukuman tertentu, maka ini adalah tergolong maksiat shaghirah, tergolong dosa kecil, termasuk dalam lamam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm yang kemarin telah kita baca, alladzina yastanibuna kabair al-ismi wal fawahisha illa lamam. Orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar dan perbuatan yang kecil kecuali al-lamam. Namun sebelumnya tentang makna al-lamam, sesah di tafsirnya menjelaskan bahasanya al-lamam itu punya dua pengertian. Punya dua pengertian. Kata beliau, al-lamam ia ad-dunub as-sighar allati la tadu'u sahibaha 'alaiha. Al-lamam adalah dosa yang kecil-kecil yang tidak membahayakan pelakunya gara-gara dosa tersebut. Atau penjelasan yang kedua mengatakan al-lamam artinya allati yalumu al-abda biha al-marwata ba'dal marwati. Satu dosa yang menimpa seorang hamba namun al-marwata ba'dal marwati terkadang, kadang-kadang. Ala wajin nudrah wal qillah, yang ini langka-langka terjadi atau jarang terjadi. Ya, maka ada dua penjelasan tentang makna al-lamam. Penjelasan yang pertama, al-lamam itu sama dengan saghair, dosa-dosa kecil. Penjelasan yang kedua, al-lamam artinya dosa yang jarang-jarang terjadi. Dosa yang terjadi ala sabilin nudrah wal qillah, langka dan jarang-jarang terjadi. Kemudian faqauluhu khatamahullahu, Allah tutup artinya khatama dzikrahu. Allah akhiri penjelasan tentang dosa tersebut dengan Allah ancam pelakunya dengan neraka atau laknat karena melakukannya. La'niman fa'alahu atau dilaknat oleh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dosa besar. Demikian juga atau diancam dengan marah atau murka Allah. Maka jika Allah mengancam pelaku satu dosa dengan murkanya, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Atau adab, yaitu adab di akhirat atau hukuman had di dunia semacam qisas, semacam potong tangan bagi pencuri, cambuk 100 kali bagi pezina yang belum muhsan, atau hajab untuk pezina. Itu mungkin kebalik ya. Jitu zani awajmul qadhifi. Kebalik. Mungkin yang lebih pas awajmu azani awu jitu al qadhifi. Karena qadhif orang yang memberikan tuduhan zina, ya, maka hukumannya hanya jilid, cambuk 80 kali. Maka lebih pas kalau au rajmu az-zani au jaltu jaltu al-qadhifi. Hadhihi hiya al-kaba'ir. Inilah dosa besar. Itulah dosa yang memiliki hukuman had di dunia, atau diancam dengan murka Allah, atau diancam yaitu atau dilaknat dengan laknat. Adapun hal yang Allah larang dan Allah tidaklah menyampaikan adanya yulam jawatib, tidaklah menyampaikan adanya dampak syai'an apapun karena melakukannya, cuma itu terlarang. Fa inna yadkhulu fi babi sagair, maka itu termasuk dalam kategori dosa kecil. Ya, maka para ulama berselisih pendapat tentang tentang tolak ukur dosa besar. Ya, apakah dosa besar itu tolak ukurnya bil haddi ataukah bil addi? Ya, mereka berselisih. Apakah tolak ukur dosa besar itu bil addi dengan hitungan jumlahnya sekian, yaitu ini, atau bil haddi ataukah dengan definisi? Ya, maka definisinya demikian. Yang masuk definisi maka itulah dosa besar. Untuk melengkapi hal tersebut saya ingin bacakan perkataan Syekh Abdullah Al-Fauzan di kitabnya Tanwirul Basair bi Syarhi Mandhumatul Kaba'ir. Ya, beliau tentang ta'rif al-kaba'ir, tentang definisi dosa besar, maka secara istilah ulama berselisih. Maka di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya tolak ukur dosa besar itu adalah bi'ti'dad, disebut satu-satu jumlahnya sekian, dan dia adalah demikian dan demikian. Wahum aktsaru sahabah, yang menganut pendapat ini adalah mayoritas para sahabat. Walahum fi dzalika aqwalun katsira, beliau-beliau punya banyak pendapat dalam masalah ini. Wa minhum man dhahaba ila ta'rifil kabira bi dhawabit kulliyah. Pendapat yang kedua, dosa besar itu tolak ukurnya pakai dhawabit kulliyah, pakai kaidah. Wa haula ikhtalafu fi ta'rifiha ala 'iddati aqwalin. Yang menganut pendapat yang kedua ini pun berselisih dalam sejumlah pendapat. Namun sebagiannya pendapatnya mirip-mirip dengan pendapat kawannya. Kemudian beliau kutip huwa diriatkan dari Ibnu Abbas, anahu qala, beliau mengatakan yang tadi kita baca, al-kaba'iru kullu dhanbin, dosa besar dan semua dosa yang Allah ancam dengan neraka, murka, laknat atau adab. Ini diatkan oleh At-Tabarani At-Tabari dalam tafsirnya Baihaqi dalam Shu'abul Iman. Dari jalur Muawiyah ibn Saleh, dari Ali ibn Abi Talha, dari Ibn Abbas, wa sanaduhu munqati. Ini sanad riwayat ini munqati, li'anna Ali ibn Abi Talha lam yudrik ibn Abbasin. Ya, karena Ali bin Abi Thalha tidak berjumpa dengan Ibnu Abbas. Namun sebagian peneliti hadis man hasan hadal isnad, ada yang menilai hasan hadis sanad perkataan Ibnu Abbas ini binaan ala ma'rifatil wasitati, berdasarkan bahasanya beliau mengetahui siapa perantara penghubung antara Ali bin Abi Thalha dengan Ibnu Abbas. Jadi antara yang mengambil pendapat ini adalah Ibn Taimiyah, beliau mengatakan bahasanya al-kabiratu ma fihi haddun aw wa'idun aw la'nun aw nafyul imani. Dosa besar adalah maksiat yang diancam dengan hukuman had, semacam potong tangan bagi pencuri dan yang lain, atau ancaman khusus di akhirat. Ancaman khusus di akhirat, nanti di pantatnya akan dipasang bendera misalnya, demikian ancaman bagi orang yang melanggar perjanjian, ya, atau nanti akan di akhirat itu dibangkitkan dalam keadaan seukuran semut, sebagaimana kata Nabi, untuk orang-orang yang sombong di dunia, maka nanti Allah akan bangkitkan orang tersebut di akhirat cuma seukur semut diinjak-injak oleh banyak orang. Maka itu ancaman khusus di akhirat, la'nun au nafyul iman, atau ada laknat atau peniadaan iman. Al-Qurtubi mengatakan inna kulla dhanbin atlaqa syar'un 'alaihi annahu kabirun. Yang namanya dosa besar adalah semua dosa yang disebut oleh syariat secara tegas kalau dia dosa besar atau dosa yang azim. Wa akhbar fi bishiddatil 'iqab 'alaihi, atau syariat mengkabarkan adanya hukuman yang keras untuknya, atau berdampak hukuman had, atau syariat mengingkarinya dengan keras. Wa syahida bidzalika kitabun, itu berdasarkan Al-Quran, sunnah atau ijma', fa huwa kabiratun, maka itu dosa besar. Maka intinya kemudian dia sampaikan bahasanya pendapat yang kuat, dosa besar itu tolak ukurnya adalah bil haddi, la bil addi, dengan definisi al had, bukan dengan al ad, bukan dengan hitungan. Ya, di antaranya adalah mengacu definisi Ibnu Abbas dan dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Kenapa ini yang lebih kuat? Ada lima alasan oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kalau kita pakai definisi, maka ini mencakup semua yang ditegaskan oleh syariat sebagai dosa. Ini semacam syirik, membunuh dan yang lainnya. Demikian juga mencakup dosa-dosa yang mendapatkan ancaman keras, semacam makan harta anak yatim dan sebagainya. Maka artinya cakupan yang bisa luas, mencakup berbagai macam teks, dalil yang ditangkap, kemudian yang memberikan ancaman dengan laknat, meniadakan iman, tidak beriman dan yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua, karena definisi ini maksud dinukil dari salaf, dari sahabat, dari Ibnu Abbas dan tabi'in, lain hanya dengan pendapat yang lain. Kemudian yang ketiga, anahat atau tabi'in, bahasanya kalau kita pakai tolak ukur definisi, maka kita mampu untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil, karena tolak ukurnya jelas. Kemudian yang keempat, anahat atau tabi'in, bahasanya tolak ukur ini mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang dosa, sehingga fawa mutalaqan min khitab syar'i. Maka dengan menggunakan definisi tersebut, maka kita menerima semua yang berasal dari syariat. Kemudian karena Allah mengatakan jika kalian menjauhi dosa-dosa besar atau besar kabair matun hauna anhu, hal-hal besar-besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, maka akan kami hapus dari kalian dosa-dosa kecil kalian. Maka Allah janjikan orang yang menjauhi dosa besar akan dihapus dosa kecilnya dan berhak untuk mendapatkan tempat masuk yang mulia. Dan semua orang yang terancam dengan murka Allah tidak berhak masuk surga, neraka, laknat dan yang lain, maka dia tentu tidak termasuk dalam janji ini. Jika demikian, maka dia bukanlah orang yang menjauhi dosa besar. Itu lima alasan yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Nah, semua dosa yang tidak tercakup dalam definisi dosa besar itulah dosa kecil. Al-Aisy ibn Abdul Salam mengatakan, "Fa idza naqasat," maka jika satu maksiat itu kurang an aqalil kabairi, dari dosa besar yang paling minim, fayasarira, maka dia adalah dosa kecil. Kemudian saya Abdullah Fauzan memberikan contoh dosa kecil. Wa min amsilati saghira, di antara contoh dosa kecil adalah al-qathbu bil khianah. Ya, menuduh orang berbuat khianat, tidak amanah. Kalau menuduh orang zina, dia dosa besar. Kalau menuduh orang tersebut tidak dan itu tidak ada buktinya, kalau dia khianat terhadap amanah harta dan yang lain, maka tuduhan tanpa bukti ini adalah dosa kecil. Dan boleh contohkan al-kadzib ini, wasariqah wa qathbu saghira, bohong, kemudian menuduh zina namun saghira, anak kecil. An-nadhar ila al-mar'ah ala janabiyah, memandangi perempuan ajnabiyah al-kubla, demikian juga menciumnya, wal-lamsu dan menyentuhnya, wal-muhadatsatu dan ngobrol cekakak-cekiki dengannya di medsos ataupun di dunia nyata, itu saghira. Kalau sering jadi kabira, kalau hobi jadi kabira. Wa sarqatu riyalin, atau mencuri cuma nilai yang kecil, satu rial. Wa takhassur fi salati, berkacak pinggang ketika salat. Wal busak fil masjid, meludah di masjid. Wal khurud minal masjid ibadal adhani li ghairu udhrin, keluar dari masjid setelah adhan tanpa udhur. Wa ghairu dhalika mimma yadkhulu fi dhabi saghira, dan yang lainnya. Itu contoh dosa kecil. Ya, kembali ke buku Walahu, dan diatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, anhu dari Ibn Abbas, qal Ibn Abbas mengatakan bahasanya dosa besar itu lebih dekat ke angka 700 dosa dibandingkan cuma 7 dosa saja. Ghaira, akan tetapi kata Ibn Abbas, annahu la kabirata ma'al istighfari, tidak ada dosa besar kalau orang itu memohon ampun dan bertobat. Ya, dia menampun, kemudian namun kalah dengan syahwatnya, melakukanlah. Kemudian dia tobat, menyesal lagi, namun kalah dengan syahwatnya. Ya, maka kemudian dia melakukan lagi. Maka itu tidak tergolong jadi dosa besar. Walasawiyota ma'al isra'i, perhatikan, tidak ada dosa kecil kalau al-isra, kalau terus menerus, kalau jadi hobi. Ya, tadi disampaikan menyentuh perempuan, ya, membelai-belai dan yang lainnya yang bukan istrinya, istri tetangganya atau yang lain, ada dosa kecil. Tapi kalau itu kemudian mal-isra, terus menerus, ya, setiap malam minggu atau yang lain, atau bahkan seminggu lebih dari sekali, maka itu dosa besar. Maka itu dosa besar. Ngobrol cekakak-cekiki dengan perempuan tadi tergolong dosa kecil. Namun kalau setiap hari ya, berbalas komen di Facebook dan yang lain, ya, kemudian suka wika-wika, dan itu jadi hobi, maka berarti jadi kabira. Karena wala saghirata ma'al israri, dosa kecil itu kalau terus menerus tidaklah kecil, namun dosa besar, namun jadi besar. Sebagaimana kata Asy-Syatibi di Al-I'tisam, dia katakan bahasanya dosa kecil itu jadi besar karena empat faktor. Salah satu dari empat faktor. Yang pertama, dosa kecil itu jadi besar kalau jadikan hobi, langganan, ya, rutin, terus menerus. Kemudian yang kedua, kalau kemudian orang melakukannya tanpa rasa malu, tanpa ada rasa takut, tanpa ada deg-degan, tanpa ada khawatir, tanpa ada cemas, dia santai sekali. Dia santai sekali karena sudah profesional, ya. Sudah pengalaman, tidak ada deg-degan, tidak ada khawatir dilihat orang, dan ya biasa saja, ya. Tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut, ya. Maka ketika dilakukan dosa kecil, itu jadi dosa besar. Dosa kecil yang dilakukan tanpa ada rasa malu, ya. Ngobrol sama perempuan, pegang-pegang di pinggir jalan, ya, jembatan dan sebagainya, nah, itu tanpa ada rasa malu, sungkan, ya, maka itu dosa besar. Ya, kemudian yang ketiga beliau katakan dosa kecil itu jadi dosa besar manakala dilakukan di tempat-tempat publik. Ya, dilakukan di tempat-tempat publik, pinggir jalan, di tempat-tempat wisata. Ya, dilihat, bahkan lebih kurang ajar lagi di teras masjid dan sebagainya. Ya, maka itu ketika dilakukan di tempat-tempat terbuka yang diakses oleh publik, maka dosa kecil yang dilakukan di tempat-tempat semacam ini jadi dosa besar. Apalagi kemudian dia selfie kemudian bareng, kemudian dia upload, ya, di medsosnya atau dia videokan, maka ini tentu dosa besar statusnya. Kemudian yang keempat, dosa kecil itu jadi dosa besar manakala dilakukan oleh orang-orang yang jadi panutan, dilakukan oleh panutan ketua tamir masjid misalnya, atau pak lurah, pak camat, sesepuh kampung, atau kemudian ketua pemuda, misalnya, karena dia harusnya jadi teladan yang baik, contoh yang baik, ternyata ini malah melakukan dosa kecil, maka ini statusnya jadi dosa besar. Ini meskipun asalnya yang dilakukan dosa kecil, bukan dilakukan oleh tokoh, oleh panutan, oleh orang yang diustadkan, dikiaikan, dan dianggap sebagai tokoh agama, tokoh sosial, tokoh masyarakat, ya, maka itu jadi dosa besar. Ini penjelasannya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahasanya dosa besar itu banyak. Maka angka 700 itu lebih dekat daripada hanya 7 dosa. Namun dosa besar itu tidaklah satu level. Dia terbagi menjadi dua macam, ada akbarul kabair, ada dosa besar yang paling besar, kemudian ada yang cuma kabair saja. Ya, maka ada yang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, dan ada yang kabair fahasbu, dosa besar saja. Artinya dia bukan bagian dari akbarul kabair. Maka ini menunjukkan bahasanya dosa besar itu tatafawat, bertingkat-tingkat. Adapun jumlahnya maka banyak. Fa in yurja fihi, maka kita mengacu pada apa yang ada dalam dalil Quran dan Sunnah. Maka pegangilah tolak ukur ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, dan silakan diterapkan untuk sejumlah maksiat. Maka yang cocok dengan definisi tersebut, maka itu dosa besar. Wa wajata annahu manhayyun, apa yang Anda jumpai terlarang dalam syariat, namun tidaklah pas padanya hadza ta'rif, definisi dari Ibnu Abbas, fa huwa shaghiratun wa haram, maka itu haram dengan status dosa kecil. Dan para ulama telah menulis buku tentang al-kabair, tentang sejumlah dosa besar. Ada banyak buku. Di antaranya adalah Al-Hafidz Adz-Dzahabi, beliau mazhabnya Syafi'i, mengantarkan menghitung sampai lebih dari 70. Ada juga Ibnu Hajar Al-Haitami, mazhabnya juga Syafi'i, menyampaikan kemudian dosa besar dalam hitungan beliau lebih dari 400 dosa besar. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ia ila sab'i mi'atin, angka 700 itu lebih pas, lebih dekat daripada 70. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga punya buku tentang dosa besar, dan beliau mazhabnya Hambali, Demikian juga kalau dari mazhab Hambali ada Mantumah Al-Kabair, ya. Mantumah Al-Kabair karya Al-Hajjawi yang disahkan oleh Abdullah Al-Fawzan dalam bukunya Tanwirul Basair Bisyarhi Mantumatul Kabair. Ya, maka ulama yang berperan dalam penulisan buku-buku tentang dosa besar ada dari mazhab Syafi'i, dan yang paling terkenal itu dari sini karena Az-Zahabi yang paling kondang, ada juga dari mazhab Hambali. Wa akbarul kaba'ir, dan dosa besar yang paling besar itu 7 dosa besar yang membinasakan, yang Nabi katakan istanibu as-sab'a al-mubiqah, jailah 7 dosa besar yang membinasakan. Adapun perkataan Ibn Abbas, tidak ada dosa besar kalau beristighfar. Yakni artinya siapa yang memohon ampun kepada Allah shadiqan min qalbihi. Terus bawahi hal ini, yaitu istighfarnya bukan istighfar di mulut, bukan istighfar yang ada sekedar kumat kamit istighfar, namun tulus dari hatinya. Taballahu alaih, maka Allah akan terima tobatnya dan Allah akan hapus dosanya. Dan dosa kecil itu tidak boleh diremehkan, karena jika terus menerus dilakukan oleh pelakunya, maka dia akan ta'udhumu jadi besar, watusbihu kabirotan dan jadi besar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan iyakum wa muhaqqa'ati dzunubi, hati-hati dengan dosa yang diremehkan, dosa yang dianggap sepele. Dosa yang dianggap sepele, banyak orang tergelincir itu karena hal tersebut. Maka umumnya orang itu terpleset itu karena pasir, bukan karena batu besar. Kebangetan ada truk mandek ditabrak, itu kan kebangetan. Jadi kalau kemudian kena pasir kemudian meleset jatuh, dimaklumi. Tapi kalau truk mandek kali nekat ditabrak dengan kecepatan tinggi, orang tidak ada yang maklum. Orang tidak ada yang maklum, tidak ada yang nyalahkan truknya. Tidak ada yang nyalahkan truknya, nyalahkan orangnya. Kalau kemudian kepleset karena pasir, orang maklum, karena itu kecil. Karena kecil, maka banyak orang itu terplesetnya berangkat dari yang kecil. Adapun langsung kemudian besar, maka satu hal yang normalnya tidak terjadi. Maka hati-hati dengan maka dosa yang diremehkan dianggap kecil, tidak boleh diremehkan. Bahkan tadi telah saya sampaikan, ketika dosa kecil itu diremehkan, nilainya jadi dosa besar. Fala yambari, maka tidaklah sepatutnya seorang muslim meremehkan dosa kecil, karena di antara dampaknya, karena dosa kecil tersebut akan menyeretnya menuju dosa besar. Faliyahdar, maka adalah seorang manusia sendiri, setiap muslim waspada dari maksiat, baik dosa besar, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fil qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka orang yang betul-betul beriman itu adalah orang yang Allah buat indah iman itu di hatinya, dan semua ketaatan adalah iman. Maka orang yang beriman dengan iman yang berkualitas, mereka adalah orang yang memandang indah segala amal kebaikan. Salat itu satu hal yang nikmat, puasa itu satu hal yang membahagiakan, berzikir itu satu hal yang menenteramkan, dan seterusnya. Itu yang dia pandang. Dia tidak mengatakan ini membebani, ini capek, ini susah, ini menghabiskan duit, dan seterusnya. Tidak demikian. Dan sebaliknya, wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah buat itu indah di hatimu. Dan Allah buat itu indah, bukan satu hal yang buruk, namun satu hal yang indah. Sebaliknya, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, namun Allah buat hatimu benci dengan segala macam kekafiran, kefasikan itu dosa besar, wal isyan dan maksiat yang bukan kefasikan berarti dosa kecil. Maka orang yang berkualitas itu Allah katakan ya, di hatinya terhadap ada benci, ada muak, ada benci, ada muak, tidak suka dengan segala macam kekafiran. Kemudian segala macam kemusyrikan, segala macam hal yang membatalkan iman, itu muak, bikin muntah rasanya karena menganggap itu satu hal yang jelek, hina, buruk dan seterusnya. Demikian juga kefasikan, dia tidak akan dalam tanda kutip iri dengan pelaku maksiat. Iri dengan pelaku maksiat, orang yang melakukan dosa besar, zina dan yang lainnya, dia enggak iri, wah enak ya, duit yang banyak, kemudian cewek bisa ngerenteng macam-macam, enggak ada kemudian iri semacam itu. Kenapa? Karena karoha, karena Allah buat hatinya benci, muak, enggak suka dengan kefasikan, wal-isyan, bahkan dengan dosa-dosa yang bukan kefasikan, dia pun benci, enggak suka, tidak sudi, tidak respect, tidak minat, tidak ada minat sama sekali. Itu manusia yang berkualitas, manusia yang berkualitas. Falkufur akbarul kabair, maka kekafiran adalah dosa besar yang paling besar. Kefasikan, yang dimaksud dengan kefasikan dalam ayat ini, Al-Hujurat ayat yang ke-7, adalah dosa besar yang tidak sampai membatalkan keimanan. Dan itu maksud dengan isyan atau maksiat dalam Al-Hujurat ayat yang ke-7 adalah sagair, dosa kecil, karena dia kebalikan dari fusuk. Kemudian wali Abdul Razak, dan diatkanlah Abdul Razak dalam musannab anhu dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'i. Dosa besar itu lebih dekat pada angka 70 daripada angka 7. Penjelasannya, maka dosa besar tidaklah dibatasi dengan angka tertentu, akan tetapi diukur dengan satu parameter yang diriatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yaitu tadi perkataan Ibn Abbas yang pertama. Dan ini yang kemudian dipilih oleh al-muhaqqiqun, para ulama, ahli tahqiq, para peneliti dan pengkaji semacam Taimiyah dan ulama yang lain. Kemudian bab akbarul kabair, bab tentang dosa besar yang paling besar. Wa fi sahihain, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah. Maka ada Abu Bakrin, ada Abu Bakrah. Abu Bakrah, Bakrah itu artinya tali sumur untuk mengambil air yang diikatkan ke ember. Itu tali sumur. Beliau ini disebut Abu Bakrah karena beliau masuk Islam. Ketika kemudian Nabi mengepung, terjadi peperangan Hunain maka Nabi SAW mengepung orang-orang kafir, beliau masuk Islam ketika itu, kemudian keluar dari benteng dengan menggunakan tali ember untuk turun bergabung dengan kaum muslimin. Maka dia bergabung masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin, turunnya pakai bakrah. Turunnya dari benteng itu pakai tali sumur tersebut. Maka ini tali sumur penuh kenangan. Tali sumur yang membedakan antara sejarah hidup yang kelam dan yang tidak. Maka kemudian jadi sebutan untuk beliau Abu Bakrah. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Apakah maukah ku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka menunjukkan bahasanya dosa besar bertingkat-tingkat. Dan Nabi mengatakan ada dosa besar, berarti menunjukkan mafhum khulafahnya ada dosa kecil. Kulna, kami katakan bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyekutukan Allah, kemudian durhaka dengan orang tua. Dan ketika Nabi menyampaikan dua dosa ini, Nabi muttaqian, Nabi bertelekan. Nabi bertelekan, ini boleh jadi dia bertelekan dengan sesuatu yang kemudian bertumpu menggunakan tangan kanannya atau tangan kirinya. Ini bertelekan, ini yang dimaksud bertelekan demikian. Fajalasa, setelah itu beliau duduk, ya, duduk sempurna. Kalau bertelekan sambil duduk, kemudian beliau duduk sempurna. Fakal lantas kemudian beliau katakan dosa besar yang ketiga, ala wa qauluzur, ala wa syahadatuzur. Ingat perkataan palsu dan persaksian palsu. Famazala yukariruha, Nabi terus menerus mengulangnya sampai para sahabat kasihan. Karena lihat Nabi kelihatan capek karena mengulang-ulangnya, maka para sahabat mengatakan di dalam hati, laitahu sakata, seandainya Nabi diam. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Qala syarih hafizullah ta'ala, arafna, telah kita ketahui bahasanya dosa besar, dosa-dosa besar itu tidak satu level. Ada yang akbarul kabair dan ada yang di bawah itu. Dan tujuh dosa besar yang membinasakan itulah akbarul kabair. Dia sumiyat diberi nama mubiqan, menghancurkan karena dia menghancurkan pelakunya. Mengat sabda Nabi SAW, jailah tujuh yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tujuh yang membinasakan? Maka Nabi katakan, menyekutukan Allah, sihir, membunuh, menghilangkan nyawa yang Allah haramkan untuk dihilangkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur pada hari Zahfi, pertemunya dua pasukan. Pertemunya dua pasukan perang disebut Zahf. Zahf artinya merayap, artinya merangkak, atau artinya ngisok, berjalan pakai pantat. Ketika pasukan besar itu geraknya lambat, maka geraknya seperti merayap. Maka ketika dua pasukan besar bertemu, maka mereka bergerak dan geraknya gerak lambat karena mereka jumlahnya besar. Maka disebut zahf. Waqatul muhsanat, dan itu kalau qatlu sama ya. Qatlu al muhsanat al mu'minat al ghafilat, menuduh zina. Perempuan baik-baik, al-ghafilat yang lalai, itu tidak memikirkan zina sama sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang akbarul kabair dalam hadis ini, dalam hadis yang ada di matan. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, dan asyirku adalah a'zamuha, adalah dosa besar yang paling besar ala itlaq, secara mutlak. Karena dia tidaklah diampuni kecuali dengan bertaubat, kecuali dengan bertaubat sebelum wafat. Dan pelakunya yang sampai mati tidak bertaubat kekal di neraka. Lain hanya dengan dosa besar yang levelnya di bawah syirik. Maka jika dibawa mati, maka dimungkinkan pelakunya akan disiksa di neraka, namun dia tidak kekal dalam neraka. Dan boleh jadi jika Allah memaafkannya, dia tidak diadab, karena Allah memaafkannya dan tidak menyiksanya. Kemudian dosa besar yang kedua yang Nabi sampaikan di matan, di hadis yang ada di matan, adalah hukukul walidain, Hukum dari kata-kata akun, akun mana aslinya al-qat'u, memotong. Yaitu haka itu disebut hukum ya, karena dia memotong kebaikannya kepada orang tuanya. Dia tidak mau berbuat baik, memotong kebaikan artinya tidak berbuat baik pada orang tuanya. Di'an Allah, karena Allah Jalla wa'ala tatkala menyebutkan haknya, maka Allah sebutkan hak dua orang tua. Allah katakan, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berbuat baiklah kepada dua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, maqadar rabbuka ala ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu menetapkan, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Maka hak dua orang tua datang posisinya setelah hak Allah. Definisi hukukul walidain, duha kepada orang tua adalah al-isa'atu ilaihima, adalah menyakiti keduanya. Yang ini adalah dosa besar yang paling besar setelah syirik. Maka jadilah dosa yang la yali setelah syirka, syirik. Yali fi'il mudhari', yali syirka setelah syirik. Waliyadu billah. Sebagaimana hak orang tua adalah yali at-tauhida setelah tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Ya, maka orang yang tidak menyakiti orang tua namun juga tidak berbaik pada orang tua belum mengamalkan ayat ini. Karena yang Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada dua orang tua. Maka sikap anak terhadap orang tuanya boleh jadi menyakiti, boleh jadi berbuat baik, dan boleh jadi tidak menyakiti namun juga tidak berbuat baik. Dan yang Allah perintahkan adalah berbuat baik. Di hadis disampaikan, dan Nabi tadi bertalaikan setelah itu duduk, dan Nabi mengatakan ala wa qaluzu ala wa syahadatuzu. Nabi terus menerus mengulanginya sampai kami para sahabat mengatakan seandainya Nabi dia. Zuh artinya al-kadhib, bohong. Ya, bohong disebut zuh yang mana aslinya palsu. Ya, li'ana sahibahu, karena pelakunya itu yuzayyinu, membuat dia indah. Yang namanya memalsukan itu palsu, itu membuat mirip sama, dibuat indah sama persis dengan aslinya. Yusawiruhu, maka dia membaguskannya, wayuhasinu, membaguskannya sehingga diterima. Maka kebohongan itu diperindah dan dihiasi sehingga banyak orang menyangkanya sebagai kejujuran dan kebenaran. Famin a'zami qawli zuhur, dan perkataan dusta yang paling besar adalah asyirku. Maka semua kemusyrikan adalah dusta dan kebohongan. Ketika seorang itu musyrik dengan mengatakan Allah punya tandingan, punya anak, maka dia dusta dengan dusta yang paling besar. Berdoa kepada, demikian juga berdoa kepada selain Allah. Wa syahadatu zuhur, persaksian zuhur sama dengan persaksian dusta. Dan di antara persaksian dusta adalah persaksian yushadu biha indal qadi, yang disampaikan di depan hakim dalam pengadilan. Li'ajil, dalam rangka supaya hakim memenangkan lawan dan menenangkan al-khasam, pihak dengan saksi tersebut. Yang memenangkan satu pihak dengan sebab persaksian tersebut. Nah, persaksian dusta semacam ini min akbaril kabair. Dan banyak orang yang meremehkan persaksian palsu. Ya, faqad asbah, jadilah persaksian palsu itu masuk dalam muamalah dan sikap banyak orang, dan dalam pertengkaran mereka. Mereka pura-pura tidak tahu betapa besarnya keharamannya, dan dampaknya berupa ancaman yang keras, yang sebagaimana terdapat dalam hadis di atas dan yang lain. Maka sumpah palsu adalah dosa besar yang paling besar setelah asyirku. Dan orang yang bersaksi menguntungkan kawannya dengan persaksian jenis ini, hakikatnya dia mencelakakan kawannya dan tidak memberikan manfaat kepada kawannya dengan persaksiannya tersebut. Kenapa? Karena dia masukkan pada kawannya sesuatu yang tidak menjadi haknya, dan dia mengambil hak dari pemilik hak yang benar, dan dia meremehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persaksian palsu dalam pengadilan itu adalah kezaliman terhadap tiga pihak. Kezaliman terhadap tiga pihak. Kezaliman kepada orang yang dikalahkan gara-gara persaksian palsu, jelas dia punya hak, haknya diambil. Maka tentu di sini ada kezaliman. Yang kedua, kezaliman terhadap yang dimenangkan. Dan ini adalah kezaliman berdasarkan tadi apa yang beliau katakan. Karena dia serahkan, maka dia berikan dengan persaksian palsu tersebut, dia berikan neraka kepada kawannya, pada temannya yang ingin dia bela, pada saudaranya. Maka dia suguhkan pada saudaranya potongan neraka. Maka ini bukan sayang, namun ini kezaliman. Ini menjerumuskan dan menyengsarakan. Kemudian yang ketiga, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, meskipun dia dibayar untuk itu, maka dia zalim terhadap dirinya sendiri karena dia menjerumuskan dirinya dalam dosa. Wasahadatuz-zur, persaksian palsu satu hal yang bahaya sekali. Akan tapi jadilah banyak orang menganggapnya sebagai perkara yang gampang. Oleh karena itu sepatutnya diingatkan, wa tahdhir minha, dan orang diingatkan bahayanya dan dampak akhirnya yang jelek. Dan termasuk persaksian palsu adalah rekomendasi-rekomendasi yang batil. Ya, maka orang yang memberikan rekomendasi kepada orang lain padahal orang tersebut tidak layak mendapatkan pujian, ya, maka dia termasuk dalam persaksian palsu. Maka jika Anda memberikan tazkiyah atau rekomendasi kepada satu person dengan Anda katakan ini orang baik, dia adalah orang yang berakhlak mulia dan demikian, dia adalah orang yang bagus agamanya, padahal tidak demikian, maka ini tidaklah diragukan bahasanya dia adalah persaksian palsu waliyadzubillah. Dia memberikan rekomendasi, oh ini menantu yang bagus, nah, demikian, padahal tidak. Oh ini calon suami yang ya soleh, masya Allah, dia gini, padahal tidak. Maka ini syahadatuz-zur. Atau kemudian persaksian palsu, apa kemudian tazkiyah, rekomendasi untuk dapat kemudian dapat sekolah, untuk dapat beasiswa atau kemudian yang lain. Ya, ini adalah orang miskin layak dibantu. Nah, ini layak. Ya, maka kemudian dibuatlah surat keterangan bahasa lainnya. Ini surat keterangan ini tidak mampu. Ini orang miskin layak untuk dapat beasiswa. Padahal dia bukan orang miskin. Maka yang bikin surat keterangan tersebut memberikan syahadatuz-zur. Dia memberikan persaksian palsu. Ya, maka dosanya dosa syahadatuz-zur. Karena kertas tersebut statusnya syahadah. Kertas tersebut statusnya adalah syahadah. Surat keterangan kelakuan baik padahal bejat. Nah, itu kemudian dia ngerti ini periman kampung sini minta kemudian surat keterangan baik dan dibuatkan. Maka polisi yang bikin ini dia melakukan syahadatuz-zur. Ya, dia melakukan persaksian palsu. Terus kemudian orang memberikan persaksian palsu dengan bikin surat keterangan. Kalau dia sudah akan diangkat jadi PNS, ketika ada surat keterangan dia telah masa kerja sekian puluh tahun, maka dibelilah kemudian surat keterangan semacam ini dari sebagian kepala sekolah. Ya, dibuatlah surat keterangan dia ini telah kemudian mengabdi, telah kemudian mengajar selama 10 tahun, itu nanti akan dipertimbangkan untuk langsung diangkat jadi PNS misalnya. Maka ini tazkiyah. Ya, surat keterangan semacam ini bahasa Arabnya namanya tazkiyah. Di tempat kita sebagiannya namanya surat rekomendasi, sebagiannya namanya surat keterangan. Boleh jadi surat keterangan telah bekerja, atau surat surat keterangan kemudian miskin tidak mampu, surat keterangan kemudian atau yang lainnya, surat keterangan-keterangan yang lain yang itu hakikatnya adalah tazkiyah. Maka orang yang membuatnya dia melakukan dosa besar. Orang yang membuat hal tersebut dia telah membuat syahadatuz zuhur. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik menunjukkan bahayanya dengan mengatakan ala wa qawlu zuhur, ala wa syahadatuz zuhur, ala wa qawlu zuhur, ala wa syahadatuz zuhur. Nabi ulang-ulangi. Nah, kemudian bab kabairul qalbi. Bab ya dosa besar yang terletak di hati. Nanti di bab ini dia akan bawakan setelah judul ini nanti sejumlah dosa-dosa besar yang letaknya di hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzur ila suwarikum." Allah tidaklah memandang rupa kalian, wa amwalikum, dan harta kalian, walakin yang durila kulubikum wa amalikum, makan tapi Allah memandang hati dan amal kalian. Ruang muslim. Maka dosa besar terbagi menjadi dua macam. Dosa besar yang dilakukan oleh anggota badan semacam zina, mencuri, membunuh. Yang kedua, dosa besar yang dilakukan oleh hati, contohnya sombong dan hasad. Maka masing-masing dari sombong, ikhtiar, kemudian sombong dan ujub atau bangga, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, hasad, benci dengan kebenaran, mencintai kemaksiatan, ini semua perbuatan dan aktivitas hati. Hadis yang dibawakan oleh Musannif rahimahullah ta'ala, fa'inna yubayyin, hadis tersebut menjelaskan bahasanya Allah Jalla wa'ala tidak akan memandang dengan pandangan dianggap dan pandangan balasan. La yang tu dalam masalah mana yang itibar jadikan tolak ukur dan balasan, Allah tidak memandang fisik dan keindahannya. Ketika dalam kondisi hatinya rusak, maka boleh jadi ada orang yang indah fisiknya, indah penampilannya, akan tapi hatinya rusak, fasik. Maka Allah tidaklah memandanginya dengan pandangan memuliakan dan sayang, dan Allah memandanginya dengan pandangan marah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat, ketemu dan melihat orang munafik, engkau akan kagum dengan fisiknya, karena fisiknya bagus, atletis dan seterusnya. Fahum jamilun al-madhhar. Maka orang-orang munafik itu penampilannya indah, hai'ah tampilan fisiknya indah, akan tapi hatinya rusak. Demikian juga orang munafik, Nabi katakan pintar ngomong, memukau kalau berbicara, wa yaqulu tasma' liqaulihim. Maka jika mereka berkata-kata, maka engkau akan pasang telinga baik-baik mendengarkan perkataan mereka. Mendengarkan perkataan mereka. Mereka orang yang sangat peduli dengan penampilan fisik yang bagus, namun tidak peduli dengan hatinya. Ya, dan mereka punya kepedulian besar untuk menata bahasa sehingga menakjubkan. Karena khusubun musannada, seakan-akan mereka adalah kayu yang disandarkan. Ayat artinya, engkau akan terkagum dengan ucapan mereka karena indahnya ucapan mereka dan fasihnya ucapan mereka. Maka yang jadi ibrah tolak ukur bukanlah indahnya fisik, fasihnya berkata-kata. Karena boleh jadi jasa fisik seseorang itu damimah, jelek, muhtakarat, dianggap rendah oleh banyak orang, akan tapi dia mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena hatinya hati yang tayyib. Karena dia adalah seorang mukmin yang tulus, tulus dan jujur bersama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, betapa banyak as-as, ada orang yang rambutnya acak-acakan, madafu'in bil abwab. Ya, dia tak usir di pintu-pintu rumah. Dia datang untuk bertamu, meminta jamuan, datang dari jauh, kehabisan bekal, maka dia datang untuk bertamu karena syarat dhaif tidak harus dikenal oleh tuan rumah. Boleh jadi dia tidak kenal, maka kemudian dia mendatangi sejumlah pintu, namun diusir di pintu-pintu tersebut. Kenapa? Karena penampilannya jelek dan buruk. Maka di masa silam musafir itu untuk makan itu dua cara. Kalau tidak makan bekal yang dibawa, maka yang kedua adalah mampir di satu perkampungan kemudian minta untuk diperlakukan sebagai tamu. Maka ketika dia demikian, madfu'in bil abwab, dia diusir di pintu-pintu. Namun orang ini law aqsama 'alallahi la abaghah. Seandainya dia berdoa serius kepada Allah, Allah akan langsung kabulkan. Padahal manusia menganggapnya rendah dan hina. Falaisat, maka ini menunjukkan bahasa yang jadi tolak ukur bukan tampilan fisik, bukan berarti kemudian juga meremehkan penampilan fisik dan tidak peduli acak-acakan dan sebagainya, bukan demikian. Maksud hadis bukan, maksud kalimat ini bukan memotivasi untuk rambut acak-acakan, tidak pernah disisir sebulan, bukan demikian. Wa inna ma'al ibratu, namun yang jadi tolak ukur adalah al-makhbar, hakikat. Kadzalika, demikian juga harta, maka dia bukanlah sasaran tolak ukur di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah harta dan anak kalian mendekatkan kalian di sisi kami sedekat-dekatnya. Maka orang itu tidaklah tambah dekat dengan Allah dengan semata-mata hartanya dan anaknya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, janganlah engkau terkagum-kagum dengan harta dan anak mereka, yaitu orang kafir. Humnya di sini kufar. Innama yuridullahu li'adzibahum biha, karena Allah ingin mengazab orang kafir dengan harta. Ya, Allah ingin mengazab orang kafir biha, ay bi amwalihim wa auladihim, dengan hartanya dan anaknya. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya di antara bentuk azab Allah adalah kekayaan. Di antara bentuk azab Allah itu diberi kekayaan, sehingga orang sibuk dengan duitnya, sibuk dengan perusahaannya, sampai tidak pernah istirahat. Sibuk dengan hartanya. Berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Kata orang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ini mu'adzab ini. Ini bukan orang dapat nikmat, ini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ini orang tersiksa ini. Ini orang tersiksa, diadab. Ini bukan orang yang mendapatkan kemudian kenikmatan, namun ini mendapatkan derita dan siksaan. Itu adab dunia. Ini duitnya banyak. Namun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Artinya mu'adzab. Ini mu'adzab. Maka di antara bentuk adab Allah, jadi adab Allah itu jangan hanya dibatasi ke sambal bledek atau apa. Jangan dibatasi demikian. Oh, ini di adab, kenapa sambal bledek, sampet motor dan seterusnya. Ya, guling masuk selokan Mataram atau yang lain. Jangan dianggap demikian. Dikasih duit yang banyak itu diadab untuk sebagian orang. Liya'adzibahum biha fil hayati dunia. Itu siksaan dalam kehidupan dunia. Karena Allah ingin menyiksa mereka dengan harta. Disibukkan dengan harta. Sibukkan dengan mikir harta. Allah siksa mereka selama hidup di dunia biha dengan harta. Tujuannya watashaqqa anfusuhum bahum kafirun, dan tercabutlah nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Karena Allah berikan limpahan harta, maka mereka tambah mantap dengan kekafirannya. Karena duitnya tambah banyak, tambah mantap, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Maka yang mahalul itibar jadi tolak ukur di sisi Allah bukanlah indahnya penampilan fisik, tidak pula indahnya perkataan, tidak pula banyaknya harta, tidak pula tingginya kedudukan. Namun yang jadi tolak ukur adalah hati yang kemudian membuahkan amal. Maka Allah Ta'ala memandang hati dan amal saleh. Wa'ikan meskipun pemilih hati yang tayyib dan amal yang soleh tersebut tidaklah memiliki penampilan yang menggoda, yang kemudian yuhi an-nas, yang menggoda manusia, menggoda manusia untuk kagum dengannya. Wa yu'jibum, dan membuat orang terkagum-kagum. Bahkan boleh jadi dia diremehkan menurut banyak orang, namun ternyata dia mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi mengatakan, ala ingatlah bahasanya di badan ada sekerat daging. Jika dia baik, baiklah jasad seluruhnya. Jika dia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbu, itulah jantung, yang dengan jantung inilah seorang itu berpikir dan berperasaan dan yang lain. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini ada salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Penjelasannya di sini dalil urgensi perbaikan hati, dan bahasa menjadi tolak ukur bukannya keindahan fisik, menjadi tolak ukur adalah hati. Maka mudghah pengertian adalah al-lahmatu as-saghiratun. Maka sekerat daging itu adalah daging yang kecil dibandingkan dengan badan yang besar. Dialah yang jadi tolak ukur, al-i'tibar jadi tolak ukur di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis An-Nu'man bin Bashir ini aslinya hadis yang panjang. Redaksinya dalam riwayat Muslim, halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada yang sama-sama yang tidak jelas. Yang tidak mengetahui hukum pastinya banyak manusia, namun banyak manusia yang lain tahu hukum pastinya. Siapa yang jaga diri dari hal-hal yang subhat, yang tidak jelas, maka dia membersihkan agamanya dan kehormatannya, membersihkan agamanya dari dosa, membersihkan agamanya, membersihkan kehormatannya dari buruk sangka manusia. Maka hadis ini dalil bahasanya menghindari buruk sangka manusia itu terpuji. Menghindari tidak melakukan hal-hal yang memancing orang berburuk sangka, kemudian menggunjing setelah buruk sangka adalah satu hal yang terpuji. Maka Nabi memuji orang yang menjauhi subhat dengan motivasi istibra'a diirdihi, untuk menyelamatkan kehormatannya dari buruk sangka manusia. Wa man waqa'a fi subhati, dan siapa yang terjumus dalam subhat, maka dia waqa'a fil haram. Yaitu artinya dia akan lama-lama akan terjemus dalam hal yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang yara mengembala haulal hima, di sekeliling al-hima larangan, daerah larangan. Ya, ulama berselisih pendapat tentang kalimat ini, yara haulal hima. Apakah ini mimbabil ikrar ataukah mimbabil ikhbar? Apakah ini Nabi menceritakan realita raja punya daerah halangan, ataukah ini pernyataan persetujuan? Yang benar kalimat ini adalah mimbabil ikhbar. Mimbabil ikhbar ini sekedar memberitakan realita, bukan berarti setuju. Nabi mengabarkan tentang adanya al-hima, karena hima itu ada yang zalim dan ada yang tidak zalim. Maka ada tanah padang rumput milik umum, tidak bertuan. Kemudian karena di situ hijau, akhirnya sang raja kemudian bikin aturan, ini khusus hewan ternak milik saya pribadi. Yang lain tidak boleh. Dan ini hima yang zalim. Hima yang zalim. Kemudian ada hima yang tidak zalim. Ketika sang penguasa tersebut mengurusi zakat, diantaranya zakat ternak, diantaranya zakat kambing, sapi dan unta, dan mereka ini perlu padang gembalaan, maka kemudian dicarilah padang gembalaan yang strategis, yang bagus. Kemudian pemerintah dan penguasa raja tersebut mengatakan, ini khusus untuk tempat dan gembalaan hewan-hewan zakat. hewan-hewan zakat. Selain itu, hewan-hewan pribadi tidak boleh di sini. Baik itu milik istana, keluarga istana, ataupun rakyat biasa. Ya, maka ini hima yang tidak zalim, hima yang diperbolehkan. Maka siapa yang membawa ternaknya, mengembalakan ternaknya di dekat daerah larangan, yusiku segera saja dia akan menyantap di daerah larangan. Ala ingatlah bahasanya setiap raja punya daerah larangan. Ingatlah bahasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian Nabi mengatakan, ingatlah bahasanya di badan ada sakrat daging, jika dia baik-baiklah aktivitas jasad seluruhnya, jika dia rusak, rusaklah aktivitas jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbi, itulah jantung atau hati. Maka Nabi mengatakan mudghah, mudghah artinya potongan daging. Jika dia baik, artinya hati tersebut adalah hati yang bersih, tayyiban ya, tayyib, yang baik, hati yang mu'tabiran, digunakan untuk mengambil ibrah. Ya, dia memandangi alam semesta, dia ambil ibrahnya. Dia memandangi berbagai macam peristiwa, membaca peristiwa di lingkungannya, tidak hanya semata-mata itu peristiwa, namun dia ambil pelajarannya. Dzakiran, mengingat Allah Azza wa Jalla, takut kepadanya, khusyuk badannya, mencintai kebaikan dan orang yang berbuat baik, membenci kejelekan dan orang yang gemar melakukan kejelekan. Maka itulah hati yang bersih. Yang Allah katakan, pada hari tidaklah harta dan anak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ibrahim AS mengatakan, dan Allah berfirman tentang Ibrahim AS, ingatlah ketika dia datang pada Rabb-nya dengan hati yang bersih. Itu bersih, tulus kepada Allah, bersih dari syirik, bersih dari rish. Rish itu kebalikan nasihah, lawan kata dari an-nasihah. Nasihah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nasihah itu iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk orang lain. Maka ghis sebaliknya, menginginkan orang lain susah, menderita, senang kalau orang lain susah, kalau orang lain sedih dia bahagia, kalau orang lain menderita dia tertawa. Maka itu, dan itu letaknya di hati, itu ghis. Gimana orang ini bisa saya celakai, gimana kemudian dia tak buat saya buat bingung, saya buat ketakutan, khawatir, cemas. Maka ini orang yang ada pada hatinya rish, atau ada padanya hatinya kibir, sombong, khida, keinginan untuk menipu dan melakukan makar dan penyakit-penyakit hati lainnya. Maka jika baik amal anggota badan, maka itu bukti baiknya hati. Dan jika rusak amal anggota badan, maka itu bukti rusaknya hati. Karena hati adalah malikul jawarih, hati adalah raja bagi anggota badan. Dan ini asalnya adalah perkataan Abu Hurairah. Asalnya perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah yang mengatakan bahasanya hati itu seperti raja dan anggota badan seperti para tentara yang patuh pada sang raja. Wa idza salaha, maka jika baik sang raja maka baiklah rakyatnya. Wal aqsu, dan kebalikannya adalah benar. Maka demikianlah hati di badan. Oleh karena itu Nabi sering berdoa dengan kalimat doa wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik. Maka teguhkanlah hati kami pada agamamu. Dan sumia qalbu qalban litaqallubihi. Jantung itu disebut qalbun litaqallubi karena dia berdenyut. Karena dia berdenyut, bolak-balik. Dan karena itu dia sangat cepat berubah. Oleh karena kita minta sabat, keteguhan pada Allah. Dan orang-orang yang kokoh ilmunya mereka berdoa, padahal mereka orang yang kokoh ilmunya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau belokkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Maka al-qalbu, hati atau jantung, secara fisik dia jantung, secara abstrak dia dalam terjemah kita adalah hati. Adalah pokoknya, dia sumber kebaikan dan kejelekan. Sumber kebaikan bagi badan atau kerusakan. Warubama, oleh karena itu terkadang Anda tanyai sebagian orang yang melakukan satu hal yang salah atau orang yang terkecoh ya, dengan kemaksiatan. Ketika Anda tanyakan kepadanya, kenapa Anda benci sekali dengan jenggot sehingga Anda cukur habis jenggot Anda, kenapa tidak sholat, dan pertanyaan semacam itu yang berkenaan dengan kewajiban syar'i atau sunnah Nabi, tuntunan Nabi yang mulia, maka sebagian orang mengatakan imankan di hati. Ini kalau dia pintar berdalil, boleh jadi dia akan mutip dalil hadis Nabi, ataqwa hauna. Ya, apalah baik berarti dia yang rajin ngaji malah enggak apal. Nah, yusiru ila sadri, kemudian dia beri isyarat ke dadanya. Ya, maka kita katakan na'am, betul, iman itu di hati. Akan tapi jika di hati itu ada iman, maka baiklah amal dan baiklah anggota badan. Ya, maka mengkau habis jenggot, tidak mau sholat dan semacam itu bagian dari dosa. Wa innama huwa fasadun, maka ini kerusakan anggota fisik menunjukkan hati yang rusak. Wa fi muqabil, sebaliknya, jika muncul dari anggota badan dan raga aktivitas yang tayyib, maka itu bukti bahasanya hatinya adalah baik. Ini adalah sebagian makna yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kullu. Ringkasnya, maka jika hati itu baik, maka tidak mungkin tidak, tidak mungkin meleset, anggota badan akan melakukan hal yang baik. Adapun jika anggota badan itu melakukan hal yang baik, maka belum tentu menunjukkan hati yang baik. Karena boleh jadi dia melakukan kebaikan tersebut riaan. Ya, boleh jadi karena pamer, boleh jadi karena tendensi duniawi. Ya, boleh jadi karena mengharap pujian dan yang lain. Maka ya, boleh jadi karena pura-pura ya, untuk mendapatkan pujian. Maka jika aktivitas anggota badan itu baik, maka belum tentu jaminan kalau itu hatinya baik. Namun mungkin baik, mungkin tidak. Namun jika hati itu baik, maka tidak boleh tidak. Ini tidak mungkin meleset, hati itu akan ya, anggota badan akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, demikian yang kita baca sematan malam hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.